tarikan kembang kepang, sasarat undule melayang. Kebeneran wayah ngene pariane kembang kepang, sasarat undule melayang pekat katang kina sihat. Eman-eman kasihan deh lu, kembangnya kembang kepang, urip iki aja sumelang aja. Iso tinggo ampiran nyong rapi rika meleni rika rapi nyong parani. Kowe arep nyumbang apa tonde? Kakang-kakang pengendange nyong tuwe sedulur lanang gendung. Apa rika tumun manik anak kinjeng geret lintang? Apa memper anak kinjeng kok geret lintang? Rika arep tumun beli inyong dan bocah seneng kelayapan. Kinjenge kinjeng kepo, lintange lintang lukung, anak kepo nyeret lupo. Pitek balik jambul liren, tirati rekong inyong seneng. Pitek balik jambul lapang, tirati reka kumpulnya nyawa. Terus ada apa sih lo? Apa rika tumon manik anak pisang nunggang kupu? Mana mungkin pisang kok naik kupu? Rika arep tumon beli inyong tumon iki. kupu ne kupu gajah anak.